بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخواني في الدين أعزكم الله، pada kesempatan siang hari ini kita akan mengkaji sebuah tema berkaitan dengan sesuatu yang sudah menjamur di tengah-tengah masyarakat, bahkan mulai mendarah daging di tengah-tengah masyarakat, sesuatu yang mulai sulit dilepaskan dari kehidupan mereka sehari-hari. Tema kita ialah tentang rambu-rambu di dalam menggunakan sosial media. Pembahasan ini, barakallahu fikum, akan kita bagi menjadi beberapa permasalahan penting, supaya kita bisa meletakkan sosial media ini pada tempatnya yang layak, yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baru kemudian kita akan menyebutkan rambu-rambunya, barakallahu fikum. Masalah yang pertama ialah, kita meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwasanya dinul Islam, agama Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan Al-Qur'anul Karim, sabda-sabda beliau, sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para ulama, adalah dinun kamilun syamil, agama yang sempurna, agama yang bimbingannya menyeluruh. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam firman-Nya di Al-Ma'idah Ayat yang ketiga, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Aku cukupkan nikmatku atas kalian. Aku ridha Islam sebagai agama kalian. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Maka Islam ini telah sempurna. Bimbingannya telah menyeluruh. Disebutkan dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya Abu Darda radhiyallahu taala anhu wa ardah, tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yatiru bi janahihi fil hawa illa dzakara lana minhu ilma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kami, telah wafat, dan tidak ada seekor burung pun yang menggepakkan kedua sayapnya di udara, melainkan Rasul telah menjelaskan ilmunya kepada kita. Artinya semuanya telah disampaikan, telah dijelaskan, tidak ada satu perkara pun dari urusan dunia, apalagi perkara agama, melainkan ada bimbingannya dalam Islam. Ini yang pertama. Islam adalah agama yang sempurna, agama yang bimbingannya menyeluruh. Tidak ada satu permasalahan pun melainkan dalam Islam akan ada bimbingannya yang terbaik. Baik itu masalah-masalah yang terjadi pada masa lalu, ataupun masalah-masalah yang sifatnya kontemporer, terjadi di masa-masa sekarang ini. Semua ada bimbingannya, semua ada penjelasan dalam Islam. Ada yang dengan nas langsung, ayat Quran yang menyebutkannya, yang menerangkannya. Ada yang dengan nas sunnah, langsung sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskannya, atau tindakan Rasul yang pernah melakukannya, atau ikrarnya Rasul yang menyetujuinya, atau dengan umumatul adillah, atau dijelaskan dengan dalil-dalil yang umum, lafaz-lafaz yang umum, ayat-ayat yang umum, hadis-hadis yang umum, yang meliputi semua persoalan yang terkandung di dalamnya. Atau yang terakhir barakallahu fikum ialah dengan bertanya kepada ahlul ilmi, bertanya kepada para ulama yang ahli dalam bidangnya masing-masing. Al-Qur'anul Karim mengisyaratkan ke arah sana. Segala sesuatu yang enggak dipahami ditanyakan kepada ahlinya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada para ulama kalau kamu enggak memiliki ilmunya. Kadang dengan nas ayat, nas hadis, atau dengan nas dengan ayat yang umum, hadis yang umum, atau dengan keterangan dari para ulama. Tidak ada yang luput sedikit pun dari bimbingan Islam yang sangat mulia ini. Maka ya ikhwanati na'azakumullah, kita sebagai umat Islam, sekali lagi dalam menilai segala sesuatu yang sifatnya kontemporer, tetap berkewajiban untuk kembali kepada Islam, kembali kepada bimbingan-bimbingan Islam, arahan-arahan Islam. Yang kedua, kaidah besar yang disebutkan oleh para ulama tentang agama Islam yang mulia ini. Para ulama mengatakan bahwasanya Islam ini datang untuk kemaslahatan yang murni, mendatangkan kemaslahatan-kemaslahatan yang murni, atau kemaslahatan-kemaslahatan yang rajih, yang dominan. Dan Islam datang untuk menolak, meredam kerusakan-kerusakan, mafsadah-mafsadah kemadharatan yang murni atau yang dominan. Jalbul masalih wa dar'ul mafasid. Kaidah yang disebutkan oleh para ulama, mereka mengatakan ad-dinu mabniyun ala jalbil masalihi wa dar'il mafasidi. Agama Islam ini dibangun di atas prinsip mendatangkan kemaslahatan-kemaslahatan dan meredam kemadharatan-kemadharatan, mafsadah-mafsadah. Maslahat yang murni atau yang dominan didatangkan, disyariatkan, diizinkan, diperbolehkan. Mafsadah yang murni atau yang dominan diharamkan dan dilarang. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya ketika menjelaskan tentang Al-Qur'anul Karim di Al-Isra ayat yang 9. Allah mengatakan inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan bimbingan, memberikan arahan, petunjuk-petunjuk kepada perkara yang aqwam, perkara yang benar, perkara yang adil, perkara yang bermaslahat. Itu aqwam, aswab, a'dal, aslah, yang benar, yang adil, yang bermaslahat. Ini Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim yang dijabarkan, dirinci dalam sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disifati oleh Allah Azza wa Jalla sebagai Al-Qur'an yang memberikan bimbingan-bimbingan kepada perkara yang hak, perkara yang benar, perkara yang adil, perkara yang maslahat. Ini upaya mendatangkan kemaslahatan. Tidak ada perkara kebaikan pun melainkan dibimbingkan, disyariatkan dalam Islam. Dalam sebuah hadis yang hasan li ghairihi, datang dari banyak sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, la darara wa la dirar, tidak ada kemadharatan dalam Islam dan tidak boleh membahayakan orang lain dalam Islam. Darar meliputi segala sesuatu yang mengandung unsur kemadharatan, yang merusak akal, yang merusak fisik, yang merusak agama, yang merusak ekonomi. Semua yang mengandung unsur kemadharatan dilarang dalam Islam, ditiadakan dalam Islam, dicegah dalam Islam. Juga dirar, tidak diperbolehkan membahayakan orang lain, memadharatkan orang lain dalam Islam. Tindakan-tindakan yang membuat kerusakan-kerusakan, membuat mara bahaya, membuat mafsadat untuk orang lain, dikecam dalam Islam, dilarang dalam Islam dan ditiadakan dalam Islam. Dengan hadis tadi, lafadznya simple tetapi lafadznya umum, la darara wa la dirar, tidak ada kemadharatan dalam Islam dan tidak boleh pula membahayakan orang lain dalam Islam. Ini secuil dalil, dan masih banyak lagi adillah yang lain, semuanya menunjukkan kepada prinsip yang mulia tadi. Agama Islam dibangun di atas prinsip mendatangkan semua kemaslahatan dan meredam, menolak semua kemadharatan. Yang ketiga, perkara ketiga yang perlu dipahami di sini barakallahu fikum, juga merupakan kaidah besar di kalangan para ulama kita, para fuqaha kita, tentang segala sesuatu yang sifatnya duniawi. Sampaikan baik-baik. Tentang segala sesuatu yang sifatnya duniawi, yang duniawi. Mereka mengatakan hukum asal sesuatu yang berkaitan dengan duniawi adalah boleh. Hukum asal sesuatu yang terkait dengan perkara duniawi adalah boleh, mubah, halal. sampai ada dalil yang menyatakan keharamannya. Paham ya? Sampai ada dalil yang menyatakan keharamannya. Mungkin langsung ada ayat yang mengharamkan, yang melarang. Atau ada hadis yang langsung mengharamkan yang melarang. Atau diharamkan karena mengandung unsur kemadharatan. Atau yang lain-lainnya. Selama tidak ada nas dalil yang mengharamkannya, kembali kepada hukum asal boleh. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam Al-Quranul Karim di Al-Baqarah ayat yang ke-32. Allah menyatakan, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan untuk kalian. Lakum, lam di sini kata para ulama usul fiqih, lamul ibahah. Huruf lam yang mengandung makna mubah. Artinya, dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan halal bagi kalian, mubah bagi kalian, semua yang ada di muka bumi ini. Semua yang ada di muka bumi ini. Ini kata para ulama terkait dengan urusan-urusan duniawi. Hukum asalnya adalah boleh. Yang menyatakan haram, yang menyatakan dilarang, harus mendatangkan dalil. Sementara yang mengatakan mubah, yang mengatakan boleh, menggunakan kaidah hukum asal. Maka, hukum asal makanan adalah halal. Sampai ada dalil yang mengatakan haram. Hukum asal minuman adalah halal. Sampai ada dalil yang mengatakan haram. Hukum asal yang namanya pakaian adalah halal. Sampai ada dalil yang mengatakan haram. Hukum asal sebuah benda, sebuah alat, sebuah benda, sebuah alat itu adalah halal. Sampai ada dalil yang mengatakan keharamannya. Barakallahu fikum. Ini sangat penting sekali ikhwan fillah azzakumullah untuk kita ketahui. Adapun sesuatu yang terkait dengan ritual ibadah, sesuatu yang terkait dengan amaliyah-amaliyah ibadah, terkait dengan keagamaan, terkait dengan akidah, maka hukum asalnya tidak boleh. Tidak boleh, dilarang. Sampai ada dalil yang memberikan bimbingan membolehkan amaliyah-amaliyah tadi. Sebab yang namanya ibadah harus dengan bimbingan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dengan wahyu, dengan syariat. Tidak boleh membikin-bikin ibadah sendiri, tidak boleh membuat-buat tata cara sendiri atau yang lainnya. Yang kita bahas poin yang pertama tadi, barakallahu fikum. Dari keterangan-keterangan di atas, barakallahu fikum. Ketika kita membahas yang namanya medsos, media sosial, atau sosmed, sosial media, apapun bentuknya dan apapun perangkatnya, apapun bentuknya dan apapun perangkatnya, maka hukum asalnya adalah diperbolehkan. Hukum asalnya adalah diperbolehkan. Sebab dia berkaitan dengan urusan duniawi. Urusan duniawi, bukan urusan yang langsung terkait dengan masalah agama. Sekali lagi, hukum asalnya adalah diperbolehkan. Apapun bentuk media sosialnya, apapun perangkat-perangkatnya. Sampai ada dalil yang menunjukkan keharaman. Kalau mau dirinci, barakallahu fikum, hal-hal yang berkaitan dengan medsos, media sosial, ini kalau menggunakan klasifikasi rincian-rinciannya para ulama secara umum, bisa kita klasifikasi menjadi tiga. Yang pertama ialah media-media yang murni kemaslahatan. Media yang murni kemaslahatan, tidak ada unsur madharat padanya, tidak ada unsur mafsadah padanya. Maka diyakini boleh, diyakini halal, diyakini mubah. Yang kedua, media-media sosial yang murni madharat, yang murni mafsadat, tidak ada padanya kemaslahatan, maka diyakini dengan seyakin-yakinnya dia adalah perkara yang haram, dilarang dalam Islam, dikarenakan unsur madharat yang ada pada dia. Baik, termasuk di dalamnya ketika kemaslahatannya lebih dominan diperbolehkan, atau yang sebaliknya madharatnya lebih dominan maka diharamkan. Adapun yang ketiga, ini yang menjadi pembahasan kita sekarang ini, kondisi real dan nyata pada media sosial sekarang ini, yaitu yang ketiga, sesuatu yang memiliki dua fungsi. Sesuatu yang memiliki dua fungsi, bisa difungsikan untuk perkara kebaikan, bisa pula difungsikan untuk perkara kejelekan, tergantung siapa yang menggunakannya. Barakallahu fikum. Bila ini yang terjadi, maka hukumnya pun oleh para ulama kita dirinci sesuai dengan keadaannya masing-masing. Ketika digunakan untuk perkara-perkara yang maslahat murni, maka diperbolehkan. Atau digunakan untuk perkara-perkara yang jauh lebih besar kemaslahatannya, walaupun ada sedikit kemadharatan, boleh. Maslahat ditampilkan, madharatnya ditepis, dihilangkan. Tetapi ketika dipergunakan untuk perkara yang mafsadah, perkara yang madharah murni atau dominan kemadharatannya, maka dikatakan haram saat itu. Haram saat itu. Adapun zat bendanya, medianya, hukum asalnya adalah mubah. Paham soalnya? Baik, di sini ada beberapa media sosial. Seperti apa ya, Pak? Medianya atau perangkatnya apa aja? Hah? Ada apa aja ini? Ada WhatsApp, WA, ada Telegram, ada Instagram, ada Facebook, ada Twitter, ada macam-macam. Ya memang macam-macam. Barakallahu fikum. Maka ya qanamtina azakumullah, kita memiliki kaidah yang begitu lengkap, yang begitu komplit dari para ulama kita. Kita hukumi masing-masingnya dengan kaidah tadi. Barakallahu fikum. Difahami insyaallah ya. Ketika media tadi dipergunakan untuk dakwah Islam, mendakwakan tauhid, mendakwakan sunnah, mendakwakan al-haq, menyampaikan akidah, menyampaikan ibadah, menyampaikan akhlakul adab dengan dalil-dalilnya, ayat wa hadis, untuk kepentingan dakwah yang murni, yang indah, hukumnya apa ini? Hukumnya boleh, bahkan sunnah, bahkan wajib dalam kualitas tertentu. Barakallahu fikum. Para ulama kita barakallahu fikum di zaman sekarang ini, seperti Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala wa ra'ah, beliau termasuk ulama sekarang ini yang menyarankan, memberikan masukan nasihat kepada kaum muslimin untuk menggunakan secara maksimal medsos yang ada untuk kepentingan dakwah ilallah, menebarkan Islam, menebarkan sunnah, menebarkan ilmu-ilmu Islam, akidah Islam yang baik, menebarkan kebaikan menggunakan media sosial tadi. Barakallahu fikum. Bagus. Baik. Ingat, selama tidak ada padanya perkara-perkara yang mungkar, yang mungkar-mungkar dihilangkan. Nah, di antara perkara yang mungkar yang sering muncul adalah gambar makhluk yang bernyawa. Di antara perkara yang mungkar yang sering muncul adalah campur laki perempuan di sebuah media. Ini enggak diizinkan dalam Islam, mengandung fitnah yang sangat besar. Laki-laki, laki-laki, perempuan-perempuan. Barakallahu fikum. Dan yang lain-lainnya. Selama maslahatnya murni atau besar, maka diizinkan, bahkan disunahkan, bahkan diwajibkan. Media sosial dipergunakan untuk, barakallahu fikum, komunikasi antar ikhwah, antar muslimin, untuk koordinasi, untuk ta'awun, untuk gotong royong dalam urusan duniawi atau agama yang baik, diperbolehkan. Barakallahu fikum. Tetapi ketika dipergunakan untuk perkara-perkara yang lain, dipergunakan untuk menebarkan paham-paham syirik, dipergunakan untuk menebarkan paham-paham kufur, dipergunakan untuk menebarkan ideologi yang menyesatkan, atau dipergunakan untuk menebarkan paham radikal, atau yang semisalnya, hukumnya haram. Hukumnya haram. Atau dipergunakan untuk perkara-perkara dosa, perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga perkara yang diharamkan dalam Islam. Atau padanya lebih dominan sisi-sisi kemungkarannya, sisi-sisi pelanggaran syariatnya, maka tidak boleh. Maka tidak boleh. Dan dialihkan kepada perkara-perkara yang, barakallahu fikum, diizinkan, dianjurkan, diperbolehkan dalam Islam. Ini hukum secara umum, bisa untuk melihat masing-masingnya dengan kaidah-kaidah di atas. Dari sinilah, ikhwanatina azakumullah, para ulama kita meletakkan beberapa rambu-rambu, adab-adab, aturan-aturan Islam di dalam menggunakan media sosial. Yang pertama, yang pertama ialah al-ikhtiar, memilih. Artinya adalah dari semua media-media sosial yang ada ini, seorang muslim harus memilih media yang aman. Pengertian aman di sini adalah yang bersih dari berbagai macam kemungkaran, penyelisihan agama atau kemadharatan. Yang aman. Ketika semuanya tidak lepas dari perkara yang mungkar, dicari yang paling minim kemungkarannya, lalu ditepis, dihilangkan. Barakallahu fikum. Dari semua media-media yang ada, yang paling aman yang mana ya, kawan? Di sana ada Facebook. Ini enggak, sangat enggak aman. Di sana ada yang namanya Instagram. Tergantung orangnya. Ya, kalau orangnya dipakai untuk pertemanan bebas, ya bebas. Nah, ada lagi yang namanya BBM. BlackBerry Messenger. Nah, ada lagi yang namanya, yang paling aman yang mana ini? Atau yang paling ahli ini? Telegram. Yang paling aman yang mana ini? Secara privasi dan segala macamnya, aman, bisa kita hilangkan perkara-perkara yang mungkar daripadanya. SMS biasa. Nah iya. Yang mana yang aman? Telegram. Telegram. Itu paling aman. Insya Allah. Enggak tambah luas. Kalau WhatsApp? Hah? WhatsApp ada apanya? WhatsApp grup masih bisa orang berkomunikasi. Ya kan tergantung orangnya berarti. Artinya tidak ada padanya tiba-tiba muncul perkara-perkara yang aneh-aneh gitu, tidak ada kan? Nah, tidak bisa ya? Masya Allah. Labas. Al-muhim, pilih media yang aman, atau ketika ada perkara yang mukhalafah, menyelisih Islam, yang paling minim yang bisa dihilangkan. Ini syarat utama. untuk kita bisa menghukuminya sebagai perkara yang boleh. Paham misalnya ya? Itu namanya ikhtiar, memilih perangkatnya atau medianya. Media-media yang tidak aman, yang terlalu bebas, jangan bermain padanya. Facebook ini terlalu berbahaya. Barakallahu fikum. Tayyib, kemudian setelah itu adalah ikhtiar yang kedua, memilih dalam poin yang kedua adalah memilih orang-orang yang kita libatkan dalam media tadi. Apa namanya itu? Pertemanannya. Ya, namanya pertemanannya. Member. Masya Allah, ini kelas berat semua ini. Saya hanya pemain yang sedikit, tidak terlalu jauh. Jadi kadang maklumatnya kurang begitu rinci. Barakallahu fikum. Pilih teman-teman tentunya yang baik dalam media tadi. Ini sangat muhim jiddan. Itu namanya babnya bab persahabatan, bab pertemanan. Karena media sosial erat kaitannya dengan yang namanya pertemanan. Harus memilih satu, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Barakallahu fikum. Muslim dengan muslim, jangan dengan non-muslim. Yang saleh, yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, yang di atas sunnah. Jangan sembarangan. Baik itu terkait dengan pribadi atau dengan sebuah grup di media sosial. Harus betul-betul ikhtiar memilih teman. Dalam Islam, barakallahu fikum, agama kita, akidah kita, prinsip kita tergantung pertemanannya. Disebutkan dalam sebuah hadis, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung agama sahabat karibnya, maka lihat dengan siapa dia bersahabat karib. Di zaman sekarang ini, apa mereka bilang zaman now, masya Allah, di zaman sekarang ini barakallahu fikum, yang namanya pertemanan itu ada dua macam. Ada yang di dunia maya, ada yang di dunia nyata. Nyata sama maya, bukan nyata sama halus. Ini halus gak sama makhluk-makhluk yang itu kan. Dunia maya, dunia nyata. Maka hukum riwayat ini juga sama, meliputi semua bentuk persahabatan. Seseorang itu di atas agama sahabat karibnya, kata Rasul. Maka lihat dengan siapa dia bersahabat karib. Dunia nyata, dunia maya, harus selektif memilih sahabatnya, pertemanannya. Terkait dengan komunitas, laki-laki, laki-laki, perempuan-perempuan. Nggak boleh campur. Kecuali grup mahram mereka sendiri. Kemudian, yang muslim, yang punya akidah yang lurus, manhaj yang lurus, akhlak yang baik, adab yang bagus. Jangan bersahabat dengan orang yang menyimpang, atau orang yang sesat, atau ahli maksiat, atau yang lain-lainnya. Harus selektif. Barakallahu fikum. Itu namanya ikhtiar. Medianya dipilih yang paling aman. Kemudian teman-teman kita yang terlibat dalam media tadi, dipilih yang terbaik, yang bagus, yang iman, yang soleh, yang bertakwa, ila akhirih. Sebab berkaitan langsung dengan agama kita. Barakallahu fikum. Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Kemudian rambu-rambu yang berikutnya, rambu yang berikutnya ialah ialah al-hifaz al-waqti, harus memperhatikan dan menjaga waktu. Ini muhim. Umumnya orang itu kalau sudah pegang perangkat media itu bisa bertahan berjam-jam lamanya berkutat pada media dia tadi. Luar biasa kuatnya. Ya Pak ya. Nah, maka rambu yang berikutnya adalah al-hifadhu 'alal waqti. harus menjaga waktu. Ini merupakan nikmat besar yang seringkali dilupakan oleh banyak orang. Dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ni'matani maghbudun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua kenikmatan yang mayoritas umat manusia rugi padanya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Maka pergunakan media sosial ini hanya untuk perkara yang baik, hanya untuk perkara yang bermaslahat, dan seperlunya saja, secukupnya saja, sesuai dengan hajat yang ada untuk menjaga waktu. Jangan dipergunakan untuk perkara yang sia-sia. Waktu dihabiskan untuk otak-atik, perkara yang tidak ada kemaslahatan untuk agamanya, untuk akidahnya, atau yang lain-lainnya. Perkara yang mungkin sifatnya mubah. Ini termasuk menyia-nyiakan waktu. Perkara yang sangat merugi, barakallahu fikum. Apalagi dipergunakan untuk perkara-perkara yang melanggar syariat. Di situ ada unsur dosanya sesuai dengan dosa yang dia langgar. Barakallahu fikum. Ingat al-hifadz 'alal waqti, jaga waktumu. Jangan sampai tersia-siakan dengan media sosial untuk perkara-perkara yang tidak ada gunanya. Ingat, pergunakan untuk perkara yang baik, yang perkara yang bagus dan secukupnya. Yang namanya kata-kata secukupnya sesuai dengan hajat masing-masing orang. Ada orang yang memang sangat penting, membutuhkan lama itu. 1 jam, 2 jam, 3 jam itu mungkin. Tapi dengan hajatnya dia yang syar'i, yang diizinkan dalam syariat. Jangan dipergunakan untuk perkara-perkara yang menyia-nyiakan waktu, membuang waktu. Jangan pula digunakan untuk apalagi perkara-perkara yang mengandung perkara yang diharamkan dalam Islam. Barakallahu fikum. Rambu yang berikutnya. Al-hifadu alal mal. Menjaga harta. Jangan israf, jangan tabdzir. Jangan israf, jangan tabdzir. Jangan dibuang-buang untuk perkara yang percuma. Jangan juga dipergunakan untuk perkara yang batil. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wala tubadzir tabdzira, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin, wa kana syaitanu li rabbihi kafura." Kamu jangan mentabdzir harta benda kamu dengan tabdzir yang ada. Membuang untuk perkara yang sia-sia atau dipergunakan untuk perkara yang batil. Sesungguhnya orang-orang yang mubadzir, yang melakukan tindakan tabdzir adalah saudara setan. Dan setan mengkufuri Rabbnya. Barakallahu fikum. Ini ancaman yang sangat keras. Barakallahu fikum. Yang namanya menggunakan media sosial itu bayar ya. Ya, ada sih aplikasi yang gratis. Untuk beli perangkatnya pakai duit. Bayar. Kayak gitu ya. Bayar. Ini yang utama ya, Pak. Jangan buang-buang harta benda kamu untuk barakallahu fikum mengikuti tren-tren terbaru yang namanya media tadi. Cukup ambil sebuah media yang kamu anggap pas untuk hajatnya kamu dan dia aman, yakfi. Pergunakan sampai elek, sampai rusak. Termasuk tindakan tabdzir barakallahu fikum, seseorang yang mengikuti perkembangan yang ada, beli mesos ini harganya 5 juta, masya Allah, dipakai baru sebulan, muncul yang baru lagi, kepengen yang ini dijual. Ketika dijual tuh harga turunnya, nah, jadi 4 juta, dia rugi 1 juta, beli yang satunya lagi 7 juta. Terus begitu dia buang, rugi, ambil yang lebih mahal lagi, demikian seterusnya. Uang dia habis, ya gak habis sih, uang dia terbuang untuk perkara yang tidak ada gunanya. Ini termasuk tabdzir. Kecuali kalau memang sangat perlu untuk beli yang baru tadi itu. Yang ini tahan. Ada rezeki, beli yang baru tadi itu yang memang diperlukan oleh kita. Tapi kalau kemudian ada yang baru, ambil lagi yang ini dibuang, ambil lagi yang baru dibuang lagi, namanya dilepas ya ikhwan. Tapi ada harga yang jatuh, itu merupakan tindakan yang tabdzir. Barakallahu fikum. Itu hormedianya. Belum lagi yang namanya untuk paket-paket datanya dan segala macamnya, dia butuh duit. Gitu ya. Nah, untuk kuota dan segala macamnya, maka dicari yang paling murah, yang paling melimpah, kan gitu ya. Cari yang murah, cari yang melimpah. Yang penting halal, bukan perjudian, bukan perkara yang haram, dan juga dipergunakan semestinya untuk perkara yang halal, untuk perkara yang mubah, perkara yang baik. Termasuk tabdzir, termasuk israf, barakallahu fikum, kuota-kuota yang kamu beli, paket-paket data yang telah kamu beli menggunakan uang kamu, uang tunai atau uang elektronik, barakallahu fikum, dipergunakan untuk perkara yang sia-sia. Apalagi dipergunakan untuk perkara yang diharamkan oleh agama. Itu namanya tabdzir, namanya israf, dikarenakan untuk perkara yang batil. Walaupun sedikit. Dan ini terkadang barakallahu fikum enggak diperhatikan sama banyak pihak. Wallahualam, mungkin dia melimpah kuotanya atau banyak gratisannya, begitu ketika lagi chattingan sama temannya, satu kata kirim, satu kata balas, satu kata kirim, satu kata balas, satu kata kirim, satu kata tok. Iya, kirim. Gimana? OTW apa gitu katanya gitu ya. Wallahualam. Kalau saya pribadi ketika melihat ini pemborosan ini, ya memungkinkan bagi antum untuk menulis paragraf yang cukup panjang. Gini. Lengkap dengan apa yang kamu inginkan, selesai. Sekali kirim. Tes. Jadi gak bolak-balik. Tapi ya namanya Bani Adam. Apalagi yang namanya Banatu Adam. Allahul Musta'an. Yang satu ini. Sehingga di samping menjaga waktu, tolong perhatikan dijaga harta bendanya. Harus dijaga. Itu semuanya merupakan nikmat dari Allah Azza wa Jal. Disyukuri dengan cara dipergunakan untuk perkara-perkara yang soleh. Jangan sampai terjatuh di dalam yang namanya sikap tabdzir. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Ada sebuah ancaman, ikhwan. Ada sebuah hadis disebutkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Dari sahabiyah Khawlah Al-Ansariyah radhiyallahu ta'ala anha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Inna rijalan yatakhawwaduna fi malillahi bighairi haqqin, falahumun nar yaumul qiyamah." Sesungguhnya ada orang-orang yang mempergunakan, ya, berkecimpung di dalam, mempergunakan harta dari Allah Azza wa Jalla untuk perkara selain kebenaran, maka neraka bagi mereka, maka neraka bagi mereka di hari kiamat nanti. Sedikit pun jangan dipergunakan untuk perkara yang batil. Maka media sosial ikhwan merupakan media yang baik untuk orang baik. Media yang bermaslahat untuk ahlul haq, orang yang di atas kebenaran, dan menjadi bumerang, menjadi musibah bagi orang-orang yang menggunakannya untuk perkara yang batil atau untuk ahlul batil. Seperti ancam dengan nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahul musta'an. Rambu yang berikutnya barakallahu fikum, terkait dengan yang namanya HP-HP dan semisal. Diwaspadai nada deringnya. Bahasa yang lebih umum, ikhtiaru arrannat al-mubahah syar'an. Memilih nada dering yang diizinkan dalam syariat. Ini terkait dengan media-media yang memiliki suara-suara ini. Ini muhim jidan. Di sini ada peringatan keras. Ihdhar al-aghani wal-musiqa. waspadai yang namanya nyanyian-nyanyian dan musik-musik. Baik dipergunakan untuk nada dering atau memang disimpan di dalamnya. Diharamkan dalam Islam dengan kesepakatan para ulama. Barakallahu fikum. Ini perkara yang menjadi musibah besar yang menimpa hampir semua kaum muslimin, apalagi yang non-muslim, terkait dengan media sosial mereka. Hati-hati. Jangan menggunakan musik-musik atau lagu-lagu pada medsos kalian. Pilihlah nada dering yang diizinkan dalam syariat. Ada sebuah fatwa dari Lajnah Daimah yang dipimpin oleh Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, Syekh Salih Fauzan sebagai anggotanya dan yang lain-lainnya. Pertanyaan ditujukan kepada mereka tentang HP-HP, handphone-handphone yang menggunakan nada dering dalam bentuk musik. Jawabannya kata mereka, la yajuzu isti'malun nagamatil musiqiyati fil hawatifi aw ghairiha minal ajhizah, lianna istima'al alatil musiqiyati muharram kama dallat alaihi al-adillatu syar'iyyah wa yustaghna 'anha bi isti'malil jarasil 'adiyyu billahi tawfiq. Tidak diperbolehkan menggunakan nada dering musik baik di handphone-handphone, telepon-telepon atau yang lain-lainnya dari perangkat-perangkat yang ada, sebab mendengarkan alat musik hukumnya haram seperti yang disebutkan dalam dalil-dalil syar'i. Maka cukup menggunakan nada dering standar. Bunyi yang biasanya tring, tring, itu enggak ada masalah. Apa hukumnya sekarang barakallahu fikum menggunakan nada dering dalam bentuk ayat Al-Qur'an? Dalam bentuk apa, Ikhwan? Tilawatul Qur'an. Jawabannya adalah, ini pertanyaan juga diajukan kepada para ulama kita kibar di zaman sekarang ini barakallahu fikum. Dan mereka mengatakan hukumnya tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan menggunakan ayat Al-Quran, potongan ayat atau surat yang pendek atau semisalnya, untuk nada dering handphone dan semisalnya. Sebab padanya ada usul ihana, menghinakan ayat tadi. Al-Quranul Karim digunakan untuk dibaca, ditilawah, ditadaburi, diamalkan. Bukan dijadikan sebagai alat atau nada dering atau dipajang atau semisalnya. Apalagi ketika barakallahu fikum yang memiliki alat tadi itu masuk ke toilet, dia bawa HP-nya, masuk SMS atau masuk WhatsApp atau Telegram atau lain atau yang lain-lainnya itu. Bunyi dia yang keluar bunyinya apa, Ivan? Bacaan Quran. Dan dia di mana sekarang posisinya? Di toilet. Itu merupakan upaya merendahkan kalam Allah. Tidak ada unsur ta'zim kepada Allah Azza wa Jalla. Hukumnya haram. Ingat ya, dibikin nada dering. Tapi kalau antum menyimpan aplikasi Al-Quran di dalamnya, boleh. Tapi ketika masuk toilet, jangan ditampilkan di layarnya itu. Simpan di bagian dalam, di aplikasi yang di dalamnya. Diperbolehkan. Yang enggak boleh, nada dering dari Al-Qur'anul Karim. Barakallahu fikum. Ini juga penting diperhatikan barakallahu fikum. Imma antum getar biasa, mut gitu ya. Kayak gitu ya. Atau suara apa begitu yang ngubah? Suara burung kayak. Suara burung atau apa begitu ya? Tapi jangan serem-serem ya, Ikhwan. Suara-suara yang menyeramkan. Al-Muhim yang mubah. Ini semua terkait dengan masalah adab-adab syariah. Intinya tidak boleh ada padanya barakallahu fikum hal-hal yang melanggar syariat atau melecehkan perkara-perkara yang dimuliakan dalam Islam barakallahu fikum. Yang berikutnya lagi ialah mewaspadai yang namanya gambar makhluk bernyawa. Hati-hati. Ihdar aswar zawatil arwah. Waspadai yang namanya barakallahu fikum gambar-gambar yang bernyawa. Ya, tidak boleh bagi antum untuk menjadikan pemandangan atau gambar-gambar yang bernyawa, baik itu manusia atau ke hewan atau yang lain-lainnya, sebagai profil. Atau sebagai apa lagi hewan yang di layar pembuka itu? Hah? Wallpaper. Alhamdulillah begitulah hewannya. Apa namanya? Alhamdulillah begitu ya. Hah? Lah boleh. Atau menyimpan foto-foto, gambar-gambar yang bernyawa di situ. Sesuatu yang tidak diperlukan. Lain pembahasan kalau antum menyimpan foto KTP di situ. Antum memerlukan ini. Hah? Foto KTP dimasukkan di HP, di aplikasi galeri. Itu mungkin untuk sebuah hajat. Hah? KTP, apalagi ya, kadang SIM dan segala macam. Itu kata diperlukan kebutuhan kita, hajatnya kita cepat gitu. Daripada ngirimnya dikirim ke via pos kelamaan. Langsung foto, coba screenshot masuk sana, print out. Gampang kan ya? Masya Allah. Scan namanya. Scan asli. Gitu ya. Itu hal-hal yang sangat diperlukan, tidak ada masalah. Tapi perkara-perkara tidak diperlukan, apalagi perkara yang mengandung perkara yang haram di dalamnya, tidak diperbolehkan. Yang boleh hanya gambar-gambar, pemandangan yang bukan makhluk yang bernyawa. Barakallahu fikum. Tayyib. Juga dilarang menggunakan media-media tadi itu untuk taswir, untuk menggambar, mengambil foto makhluk yang bernyawa, apalagi untuk selfie. Dilarang ya ikhwan. Terlalu banyak dalil-dalilnya, saya bacakan di antaranya. Dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu musawwirin finnar, setiap atau semua orang yang musawwir, yang menggambar gambar makhluk yang bernyawa, finnar, di neraka tempatnya. Ini sabdanya Rasul dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas. Barakallahu fikum. Keras ancamannya ya. Para ulama hanya ikhtilaf tentang masalah apa hukumnya menggambar menggunakan foto digital. Kalau menggunakan pahatan-pahatan, menggunakan kanvas-kanvas, menggunakan pensil-pensil, sepakat tak boleh menggambar yang bernyawa. Yang menjadi pembahasan sekarang adalah bagaimana kalau menggunakan digital. Tinggal pencet tombol. Nah gitu ya. Klik, selesai. Apakah tindakan ini termasuk taswir? Jawabannya, hampir semua ulama kibar mengatakan sama, tidak boleh. Syekh Al-Albani rahimahullah dalam bukunya Adabu Zafaf, Syekh bin Bas rahimahullah dalam bukunya Risalah Masalah Insalah Khusus, Asyikh Mubil bin Hadi rahimahullah dan juga yang lain-lainnya mengatakan semuanya hukumnya sama, tidak boleh. Syekh bin Uthaymin mengatakan boleh, hanya pengambilan gambar menggunakan digital. Sebab tidak ada usahanya manusia, hanya tekan tombol. Ini pendapat dibantah dengan keras oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam bukunya Adabu Zafaf. Justru yang ini kata beliau lebih besar kemadharatannya, lebih canggih, lebih modern, sekali ceklik itu bisa menghasilkan ribuan gambar. Sementara yang menggunakan kanvas, satu gambar enggak beres-beres, butuh waktu yang sangat lama. Ini terkait dengan masalah taswirnya. Adapun terkait dengan masalah surahnya, semuanya sepakat. Surah yang namanya gambar makhluk yang bernyawa hukumnya haram, kecuali untuk perkara-perkara yang sangat diperlukan dalam kehidupan manusia, untuk paspor, untuk buku nikah, KTP, SIM dan semisal boleh. Semuanya sepakat. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah termasuk ulama yang keras mengingkari tindakan kaum muslimin yang mengambil gambar foto yang bernyawa untuk kenang-kenangan, dimasukkan di album kenangan, album keluarga dan segala macamnya, zikroyat, termasuk yang diharamkan oleh beliau sebab tidak ada unsur hajah padanya. Camkan baik-baik barakallahu fikum. Sehingga yang ini tidak diperbolehkan media tersebut dipergunakan untuk menyimpan, ya menyimpan gambar-gambar makhluk yang bernyawa, juga tidak diperbolehkan dipergunakan untuk mengambil gambar makhluk yang bernyawa barakallahu fikum. Sebab ancamannya sangat keras. Ancamannya sangat keras barakallahu fikum. Begitu pula ikhwan fillah jazakumullah menggunakan aplikasi video. Jadi kan fotonya ini sekarang menggunakan video, memvideo sesuatu dan padanya ada gambar makhluk yang bernyawa. Ada sebuah pertanyaan diajukan kepada Lajnah Daimah dipimpin oleh Syekh bin Baz rahimahullah, wakilnya Syekh Abdul Razak Afifi, anggotanya Syekh Saleh Fauzan, Syekh Bakar Abu Zaid, Abdul Gudian dan Syekh Abdul Aziz Al-Syekh. Ditanyakan kepada mereka, hal taswir alladhi tustakhdamu fihi kamera al-video yaqa'u hukmuhu tahta tafsil fotografia, apakah mengambil gambar dengan menggunakan kamera video hukumnya sama dengan mengambil gambar dengan menggunakan fotografi? Jawabannya na'am, hukmu taswir bil video, hukum taswir al-fotografi bil man'i wa tahrim li umumil adillah. Ya, hukum menggambar, mengambil gambar dengan video hukumnya sama dengan foto, yakni dilarang dan diharamkan dikarenakan keumuman dalil. Ini Lajnah Daimah yang mengatakan ini pendapatnya hanya pendapat Syekh Mukbil saja, kadzab, dusta dia. Yang enggak tahu masalah apa dia, atau nutup-nutupi masalah yang ada. Ulama kibar yang melarangnya. Lajnah Daimah ini merupakan kumpulan hai'ah kibar ulama di Saudi sana. Ada Syekh Saleh Fauzan di dalamnya, ada Syekh bin Baz di dalamnya, Abdul Qudian di dalamnya, Turjak Afi di dalamnya dan para ulama yang lainnya. Maka waspadai yang satu ini. Bagaimanapun juga harus sampaikan, walaupun banyak kaum muslimin yang melanggar satu poin ini, barakallahu fikum. Ya, sekarang ini sedang demam selfie. Sampai bukan hanya kaum muslimin yang komentar, sampai para tingkat non muslim, ya, pemerhati non muslim, sampai menjadikan selfie ini sebagai sebuah penyakit. Penyakit ya, Pak? Penyakit. Sampai mereka mengatakan pelakunya, mohon maaf ini ya, pelakunya itu dikatakan agak sedikit begitu. Setelah mengetahui fenomena yang begitu luas yang terjadi. Anda perhatikan di banyak berita-berita ya, Pak. Orang itu sampai rela mengorbankan nyawa gara-gara selfie, betul? Betul. Tidak salah ya. Karena ada orang-orang yang tadi itu yang otaknya agak sedikit begini-begini ya, senangnya itu selfie-selfie yang membahayakan. Selfie-nya kalau pas keretanya lewat, lewat, sudah. Jadilah gambar yang terakhir. Ada yang di tempat yang sangat tinggi, gedung yang sangat tinggi, bawahnya ini masya Allah sudah paling ujung. Selfie, terjatuh, plak, mati. Ya Pak ya? Ya. Akhirnya ini termasuk penyakit. Allahul Musta'an. Ini semua dihindari. Karena fitina azakumullah. Seorang muslim itu punya akidah, punya prinsip, punya keimanan, punya akhlak, punya adab. Jangan ikut-ikutan lebay bersama dengan para lebay-lebay yang ada itu. Jaga akhlakmu, jaga akidahmu, jaga prinsipmu, jaga syiar agama kamu dalam bab ini. Jaga harta, jaga waktu. Barakallahu fikum. Termasuk yang perlu dijaga adalah lesan. Jaga lesanmu. apalagi berkaitan dengan masalah komunikasi-komunikasi yang ada. Ya, jaga lesan kamu. Barakallahu fikum. Di sini lesan ketika menggunakan telepon atau tulisan ketika menggunakan yang namanya chatting atau semisalnya. Harus betul-betul memperhatikan adab-adab syar'i ketika berkomunikasi. Adab yang syar'i ketika chatting, ketika di telegram, di WhatsApp atau semisalnya. Perhatikan akhlaknya kamu. Di antara yang dikecam oleh para ulama, insyaallah untuk di kalangan yang soleh-soleh tidak demikian. Tapi diingatkan untuk muslimin secara umum. Di antara yang dikecam oleh para ulama menggunakan media-media tadi itu untuk masalah urusan cinta. Wah, ini bahaya. Terlalu banyak korban-korban gara-gara satu ini. Ya, al-hubul gharam. Atau kalimat-kalimat yang mesum. Atau barakallahu fikum, tukar-menukar gambar-gambar yang dilarang oleh agama. Ala kulli hal, jaga akhlakmu, jaga lesanmu, jaga tanganmu, jaga tulisanmu. Perhatikan betul yang namanya adab, adab Islam, akhlak, akhlak Islam terkait dengan bab ini. Semua dicatat oleh para malaikat. Semuanya ditulis oleh para malaikat. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada lafaz pun, enggak ada ucapan pun yang dilafalkan melainkan di sisinya ada raqib dan atid yang mencatatnya. Surat Qaf ayat yang ke-18. Barakallahu fikum. Al-muhim secara global barakallahu fikum harus dijaga semua prinsip-prinsip keislaman kita terkait dengan bab ini. Terkait dengan masalah ini. Akidah kita jaga, manhaj kita jaga, prinsip kita jaga, barakallahu fikum, akhlak kita jaga, harta kita jaga, waktu kita jaga, lesan dijaga, semuanya untuk perkara-perkara yang bagus, jangan untuk perkara-perkara yang dilarang oleh Islam, barakallahu fikum. Yang berikutnya lagi, ialah hormati masjid. Hormati masjid, tempat-tempat ibadah kaum muslimin. Tempat-tempat ibadah kaum muslimin. Ihtiramu huquqil masajid. Menghormati hak-hak masjid. Ini disampaikan dikarenakan fenomena. Ya, sekarang ini barakallahu fikum, orang itu seolah sulit untuk lepas dari yang namanya medsos. Selalu dibawa ke mana-mana, nempel dalam tubuhnya. Ya apa ya? Lepas dikit kayak orang gelisah gitu. Sungguh-sungguh kalah orang-orang yang terkena pengaruh-pengaruh narkotika dan segala macamnya itu. Kalau enggak menggunakan gini kan kayak orang gelisah gitu. Nyanyi. Sama kayak satu ini. Begitu HP-nya tuh enggak ada. Pusing dia. Mana? Ada apa? Mana? HP saya mana? Ya Allah. Kayak orang belum minum narkoba ini. Allahu Akbar. Nyata apa enggak nyata? Bangun tidur langsung pegang HP. Tidur, HP-nya di sebelahnya dia. Dikeloni. Ya apa ya? Allahu Akbar. Kebanyakan demikian. Sampai pada tingkat di saat beribadah kepada Allah di masjid, HP-nya ini tidak diamankan, mengganggu kekhusyuan ibadah dia dan ibadah-ibadah kaum muslimin yang lainnya. Nada deringnya enggak dimatikan, lagi sholat enggak di silent atau enggak dimatikan HP-nya itu. Lagi Allahu Akbar, lagi khusyuk ibadah terganggu dengan suara nada deringnya tadi itu. Ya kok suara burung? Yang muncul lagu, suara musik. Di masjid, di rumahnya Allah Azza wa Jalla, tempat ibadah, di saat umat Islam sedang beribadah kepada Allah lagi khusyuk, terdengar suara lagu. Nah, tergantung yang senang lagu tadi itu, tahu-tahu dia ya senangnya yang rock metal gitu. Sudah Allah musta'an, masjidnya ini sudah kayak konser. La haula wala quwata illa billah. Ini merupakan pelanggaran. Pelanggaran hak masjid. Pelanggaran terkait dengan ibadah kaum muslimin, mengganggu umat Islam dalam perkara ibadah. Bayangkan sekarang ini sampai hampir di semua masjid besar kecil, semua musala terpaksa ditulisi HP harap dimatikan. Betul apa? Setelah muncul fenomena yang satu itu, barakallahu fiik. Allahul musta'an. Pada dalam Islam kita dianjurkan sangat untuk mengagungkan syiar Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan dalam firman Al-Hajj ayat yang ke-30, Allah mengatakan dzalika wa may yu'azzim hurumatillah fa huwa khairul lahu 'inda rabbih. Yang demikian itu barang siapa yang mengagungkan keharaman-keharaman Allah, itu lebih baik bagi dia di sisi Rabb-nya. Ayat yang ke-32 Allah mengatakan dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Yang demikian itu barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, itu merupakan ketakwaan hati. Masjid termasuk syiar-syiar agama Allah subhanahu wa ta'ala. Masjid ini enggak kayak rumah biasa. Tempat ibadah. Dijaga kesuciannya, dijaga kebersihannya, dijaga keharumannya, dijaga ketenangannya, dijaga ketika umat Islam ibadah padanya. Jangan diganggu dengan perkara-perkara yang lain, terutama dengan suara-suara media sosial yang mengganggu tadi, barakallahu fikum. Walaupun yang nada deringnya, barakallahu fikum, menggunakan nada dering yang baik-baik saja, sudah cukup untuk mengganggu orang sholat. Allahul musta'an, la haula wa la quwwata illa billah. Gitu ya. Ini rambu yang berikutnya. Rambu yang lainnya lagi, ikhwan fillah jazakumullah, ialah liman tu'ti raqmak. Untuk siapa kamu berikan nomormu? Kepada siapa kamu berikan nomornya kamu tadi? Ini juga sangat penting. Ini juga terkait dengan masalah persahabatan. Barakallahu fikum. Kepada siapa kamu memberikan nomornya kamu ini? Nah, nomor HP yang ada WhatsApp-nya dan segala macamnya, barakallahu fikum. Untuk siapa? Selektif. Berikan kepada orang-orang yang memang memerlukan nomornya kamu tadi. Yang engkau bisa melakukan perkara-perkara yang baik, perkara yang bermaslahat dengan orang tadi. Ini berkaitan dengan masalah memilih teman-teman tadi, ya. Barakallahu fikum. Liman tu'ti raqmak, kepada siapa kamu memberikan nomornya kamu? Sehingga nomornya kamu hanya diberikan kepada orang-orang tertentu yang memang ada kemaslahatan padanya. Barakallahu fikum. Juga diingatkan bagi para pengguna kendaraan, la tatasabbab fi wuqu'i hawadits mururiyah. Jangan menjadi sebab terjadinya kecelakaan-kecelakaan di jalan raya. Ini terkait dengan para sopir-sopir mobil pribadi, angkot, bis-bis, dan yang lain-lainnya. Terjadi dan sering terjadi, barakallahu fikum, kecelakaan lalu lintas, ternyata sebabnya adalah sopirnya lagi menggunakan apa ini? Menggunakan media sosial. Hati-hati. Barakallahu fikum. Nah, sampai diciptakan perangkat khusus untuk mereka yang maniak media sosial sambil nyupir masih bisa menggunakannya. Gitu ya. Dikasih headset sininya, tet, nyambung ke situ. Telepon tinggal langsung ngomong aja nyupir dia. Ya gitu. Tanpa harus ngangkat medianya gini-gini. Ya apa ya? Al-Bahim dibikin seperti itu. Dikarenakan orang sudah sangat maniak dengan media sosial. Intinya, juga yang diingatkan rambu-rambunya oleh para ulama, jangan menjadi sebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Itu termasuk tindakan konyol, membunuh diri sendiri. Dimasukkan dalam larangan Al-Quran, wala tulku biaidikum ila dahlukah. Kamu jangan lemparkan jiwa-jiwa kamu dalam kehancuran. Al-Baqarah 195. Atau sebab orang lain celaka karena kamu tadi. Nah, lagi nyopir menggunakan HP gini-gini. Terbar nafar orang lain. Dan segala macamnya. Termasuk kezaliman. Barakallahu fikum. Dan di antara rambu-rambu yang juga diperhatikan yang sangat penting ialah jangan memberikan media sosial ini kepada anak-anak kecil. Jangan memberikan media sosial ini kepada anak-anak kecil yang belum tahu maslahat madaratnya, apalagi yang sering kalinya dipergunakan untuk perkara yang sia-sia. Jangan pula diberikan kepada ABG-ABG yang baru gede, anak baru gede, namanya para murahiqin, murahiqat, yang belum bisa mengetahui dan menjaga pribadinya mereka. Di sini sangat penting peran serta orang tua, andilnya orang tua mengawasi anak-anaknya. Terlalu banyak kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang sangat mengerikan di tengah-tengah pergaulan anak-anak. Itu semua di antara sebabnya adalah media sosial. Antum perhatikan, antum dengarkan, tidak usah jauh-jauh di luar negeri saja, di negeri kita sendiri. Sekian banyak berita, sekian banyak informasi, kerusakan-kerusakan moral di antara anak-anak kecil, anak-anak ABG-ABG tadi. Kerusakan moralnya dan segala macamnya, sampai mesum dan segala macamnya, itu dikarenakan perangkat yang satu ini. Menjadi bebas bergaul, bebas berkenalan, bebas berbuat, akhirnya bebas segala-galanya. Tanggung jawabnya orang tua. Ya, tanggung jawabnya orang tua. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jika Rasul mengatakan dalam sabdanya dalam Bukhari Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Masing-masing kamu pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinan dia. Seseorang sebagai pemimpin di anggota keluarganya akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinan dia. Barakallahu fikum. Dan masih banyak lagi yang lainnya, ikhwan fillah jazakumullah. Rambu-rambu yang lain yang intinya adalah gunakan media tadi untuk perkara-perkara yang mubah, perkara-perkara yang syar'i yang bermaslahat. Dan jangan dipergunakan untuk perkara-perkara yang mengandung mara bahaya, kemadharatan, mafsada, keharaman, kemaksiatan, apalagi yang lebih parah daripada itu. Gunakan yang baik, jangan digunakan untuk yang jelek. Barakallahu fikum. Allahul musta'an, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil 'adzim.